sampai terbitnya fajar, fajar shadiq. Yang diinginkan dengan isya di sini ialah setelah sholat isya. Sebab kalau ada seseorang yang melaksanakan witir atau qiyamul lail sebelum mengerjakan isya, tidak sah. Harus isya dulu. Walaupun sudah melampaui waktu isya. Itu pendapat jumhur ulama. Sehingga kerjakan isya pada waktu isya, setelah sholat isya yang fardu itu baru mengerjakan qiyamul lail. Ini yang dikatakan awwalul lail, awal malam. Kemudian ditutup atau diakhiri dengan tulu'ul fajr, dengan terbitnya fajar yaitu yang sholat. Itu yang dikatakan di sini wa akhirihi, sampai akhir malam. Dan ucapannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, witirnya berakhir sampai waktu sahur, yakni habisnya waktu sahur ditandai dengan terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh. Itu dikuatkan dengan yang di atas yang kita baca sebelumnya, hadis Abdullah bin Umar di atas Rasulullah SAW mengatakan fa'idha khasyia ahadukum subha shallawahidah, kalau kalian takut subuh maka dia sholat satu rakaat sebagai witirnya. Kata-kata khawatir subuh itu menunjukkan barakallahu fikum akhir waktu qiyamul lail atau akhir waktu witir ialah terbitnya fajar shadiq, terbitnya fajar shadiq. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama. Atau maka pelaksanaan witir atau qiyamul lail antara itu bisa di awal atau di tengah atau di akhir. Yang paling afdal, yang paling afdal di akhir. Itu kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di awal malam, kemudian bangun sepertiga malam terakhir qiyamul lail, kemudian pada seperenam terakhir, seperenam terakhir tidur. Terus tidur sejenak, baru kemudian terdengar suara adzan subuh, beliau bangun, kemudian beliau salat dua rakaat setelah beliau subuh dan subuh setelah itu. Itu kebiasaannya. Boleh juga dikerjakan di awal malam atau tengah malam, atau boleh juga di awal malam sampai tengah malam. Panjang ya. Boleh juga dari mulai awal malam sampai akhir malam, atau awal malam sampai menjelang subuh. Artinya pas malam suntuk. Itu semuanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, terutama ketika Ramadan. Beliau pernah dijual dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam musnadnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa'arwa, Rasul pernah salat tarawih dia mulai pada malam yang ke-23 dari mulai awal malam sampai menjelang tengah malam. Pada malam yang ke-25 dari mulai awal malam sampai tengah malam. Pada malam yang ke-27 dari mulai awal malam sampai khawatir dan sahur semalam subuh. Ini semuanya waktu-waktu melaksanakan sholatul lail witir bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan itu masing-masing. Walaupun yang afdal yang sering dikerjakan Rasulullah SAW ialah seperti kemalam yang terakhir. Barakallahu fiik. Hadza wadhuhun insyaallah. Hadza wadhuhun insyaallah. Naam. Hadis yang terakhir dari Bagul Wajib. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli minal layli 13 rak'atan. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau salat malam 13 rakaat. Yutiru min dhalika bi khamsin. Beliau witir dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk pada satu pun dari rakaat-rakaat tadi, artinya tidak duduk tasyahud pada sedikit pun dari 5 rakaat tadi, illa fi akhiriha, melainkan di akhir rakaat. Artinya apa? 5 rakaat sekaligus satu kali tasyahud. Titik. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Masya Allah. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita salah satu dari kaidah tata cara salat malam yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya ialah witirnya 5 rakaat sekaligus. Jumlahnya 13 rakaat. Jadi bisa kita kerjakan 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Berapa ini? 8. 3 5. Langsung witirnya 5 rakaat sekaligus sekali salam. Bisa pula kita kerjakan dengan cara 4 rakaat sekali salam. 4 rakaat lagi sekali salam. Berapa ini? 8. Kemudian witir 5 rakaat sekaligus sekali salam. Intinya Pak, witirnya 5 rakaat sekaligus sekali salam. Jumlahnya 13 rakaat. 13 rakaat ini yang paling banyak yang dikerjakan Rasulullah SAW. 13 rakaat ini selain 2 rakaat ringan sebagai pembuka yang mulai, selain ba'diyah isya, selain 2 rakaat qabliyah subuh. Ini murni yang mulai 13 rakaat dengan witir 5 rakaat sekaligus. Ini kaifiah, salah satu kaifiah yang dikerjakan Rasulullah SAW, maka boleh kita untuk mengerjakannya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Al-Muhim, terkait dengan masalah kaifiah ini sangat banyak disebutkan dan dikumpulkan riwayat-riwayatnya oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Shalatut Tarawih. Beliau menyebutkan tidak cuma satu atau dua atau tiga kaifiyah, ada beberapa kaifiyah salat malam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai seorang muslim boleh melaksanakan salah satu daripadanya. Itu semuanya boleh disebut. Namun yang masyhur yang umum ialah dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, satu rakaat witir, atau 4 rakaat salam sekaligus, 4 rakaat salam sekaligus, 3 rakaat salam sekaligus. Nah, dan yang saya ingatkan terkait dengan mempraktekkan kaifiyah salat malam yang tidak umum di tengah-tengah masyarakat, disampaikan terlebih dahulu ilmunya kepada mereka, dasar hukumnya, dasar argumentasinya, mereka paham, baru nah, khawatirnya nanti mereka tidak ngerti, ngertinya ialah 2, 2, 2, 2, 3 atau 2, 2, 2, 1 kok muncul tiba-tiba 5 rakaat sekaligus. Ini bisa membuat sesuatu yang besar di dalam masyarakat. Jadi diterangkan dulu, ngerti ilmunya, baru kemudian diangkat. Itu untuk di tengah-tengah masyarakat. Lalu kalau di tengah-tengah sebuah pesantren dan segala macamnya yang biasa mengkaji ilmu nafas, ada masalah langsung aja. Kalau masyarakat harus betul-betul diperhatikan kondisi masyarakat. Baik, untuk witir yang 5 rakaat sekaligus ini disebutkan 1 tasyahud. Sekarang bagaimana duduknya? Duduknya iftirash atau kata warok? Pernah kita bahas kemarin duduknya? Iftirash. Kaidahnya, sholat yang memiliki 1 tasyahud duduknya iftirash. Walaupun cuma 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat atau 5 rakaat, semuanya 1 rakaat witir, 2 rakaat salat subuh dan sunah-sunah yang lainnya, 3 rakaat, 3 rakaat witir sekaligus, 4 rakaat kayak apa? 4 rakaat kayak tarawih, 4 rakaat langsung sekaligus, setelah itu 4 rakaat qobliyah dzuhur, yang 5 rakaat yang barusan ini witir 5 rakaat, semuanya 1 tasyahud. Maka dikerjakan duduknya iftirash dan itu punya sunnah tidak wajib. Halo Allah, insyaAllah. Nah, bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu dzikri akibas salat. Bab berzikir setelah selesai sholat. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر bahwasanya mengangkat suara, mengeraskan suara dengan zikir, hina yansarifu an-nasu min al-maktubah, tatkala orang-orang selesai surat fardu, kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada masanya Rasul alaihi salatu wasallam, yakni mengeraskan suara zikir selesai surat fardu, itu umum terjadi zamannya Rasul. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalik, saya mengetahui suara keras tak zikir itu apabila mereka selesai salat, idza sami'tu, apabila aku mendengar ketika selesai salat. Wa fi lafdin, dan disebutkan dalam lafaz yang lain, ma kunna na'rifu intidha'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bit takbir, kami dulu tidak mengetahui selesainya salatnya Rasul alaihi salatu wasallam melainkan dengan takbir. Masyaallah. Titik. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita hukum mengeraskan suara zikir setelah selesai salat fardu. Apa hukumnya? Ini bukan salam, selesai salat fardu kan zikir ya. Sekarang apa hukumnya mengeraskan zikir ketika itu? Apa hukumnya? disebutkan dalam riwayat ini, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, itu sesuatu yang sudah terjadi dan dikerjakan di zamannya Rasulullah SAW. Bahkan Ibn Abbas mengetahui selesainya salatnya Rasul ya dengan zikir yang keras itu. Jadi hukumnya apa ini? Hukumnya? Hukumnya? Hukumnya ada ikhtilaf di kalangan orang. Ada yang berpendapat wajib, wajib dikeraskan suara zikir itu. Ini pendapatnya Qadhiriyah. Kalau wajib, tidak. Pendapat yang kurang tepat. Tidak ada lafaz yang menjelaskan wajib di sini. Ada lagi yang berpendapat ialah dianjurkan untuk lirih, tidak dikeraskan suaranya. Ini pendapat jumhurul ulama. Pendapat jumhurul ulama, mereka berhujjah dengan keumuman hadis, ayat atau hadis yang memerintahkan kita untuk berzikir dengan suara yang lirih. Seperti qauluhu ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Hendaklah kamu berdoa kepada Rabb kalian dengan tadarru dan diri. Wa qur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah. Berzikir kepada Allah dari jiwamu sendiri dengan tadarru dan dengan khufyah diri. Masyaallah. Ketika sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika menaiki kendaraan, naik ke atas tempat yang tinggi, mereka berzikir dengan keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul mengingat, beliau mengatakan, innakum la tad'una summa wa la ghaiba, arfi'u anfusakum. Dirikan suara kalian, kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli atau yang gaib. Itu hadis Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini pendapat jumhur. Justru yang disunnahkan lirik, lirik, tak keras. Ada lagi yang berpendapat yang boleh mengeraskan suara zikir hanya imam saja. Imam saja. Imam. Ada lagi yang berpendapat, pendapat yang keempat, kalau dikeraskan suara zikirnya itu litta'lim, untuk mengajari orang lain kaifiyah zikir, boleh. Kalau bukan tujuan untuk ta'lim, mengajari orang, tidak boleh. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Maafkan saya sebutkan namanya langsung. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau mengajari orang, dikeraskan bacaannya. Kalau bukan mengajari orang, mari dikeraskan bacaannya. Ada lagi pendapat yang kelima. Barakallahu'alaikum, yang dikeraskan itu hanya bacaan takbir. Yang dikeraskan itu hanya bacaan takbir. Allahu Akbar, selesai salat. Ada pun yang selebihnya lirih. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah dalam sebuah riwayat dan dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Mana yang siapa? Mana yang siapa? Mana yang rajih? Pendapat yang rajih adalah yang umur berapa? Yang nomor lima. Pendapat yang rajih barakallahu fikum ialah pendapat yang terakhir. Yang terakhir. Disyariatkan mengeraskan suara zikir, tapi tidak semua zikir. Kenapa? Dikarenakan dalam hadis Ibnu Abbas ini, lafaz yang pertama zikir diterangkan dengan lafaz yang kedua. Lafaznya takbir. Paham ya? Ma kunna na'rifu qida'a salati rasulillah illa bitakbir. takbir yang dimaksud. Yang dimaksud dengan zikir di atas adalah takbir dengan keras suaranya, didengarkan Ibn Abbas di sebelah belakang karena beliau ketika masih kecil. Atau selebihnya dengan suara lirih, itu hukum asal berzikir sebagaimana argumentasi dalil yang dibawakan jumhur tadi. Paham sampai? Sehingga yang keras takbirnya. Yang membacanya imam dan juga makmum. Lantas suaranya keras. Sehingga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir Allah. Berapa kali? Tidak disebutkan bilangannya. Berarti sekali cukup. Lebih nada masalah. Tidak ada pembatasan tertentu. Yang penting takbir. Paham ya? Salam langsung mengucapkan Allah. Sehingga semua makmum, semua jemaah ngerti. Walaupun tidak mendengarkan salam imam, ngerti sudah selesai salatnya. Selain itu diri ngeri keras. Barakallah. Bisa kita mengeraskan zikir tersebut apabila ada riwayat lain yang mengeraskannya. Yang disebutkan dalam riwayat yang lain ialah dikeraskan bacaan asal istighfar, hadisnya Tauban, juga bacaan Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadisnya musharraf. Tiga ini. Selebihnya diri. Jadi prakteknya ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jika boleh, satu boleh, tidak ada masalah. Terus astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tiga kali. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wes, setelah itu lirik. Jika ada semua riwayat yang menjelaskan tentang zikir ba'da salat, lirik dari atas. Ini berlaku untuk imam dan makmum. Wadah ini. Maka semua riwayat, semua hadis yang menyebutkan bahwasanya mereka dahulu mengeraskan suara zikir setelah salat, itu dimaknakan dengan zikir tadi. Takbir, istighfar tiga kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Itu yang ternas periwayat yang langsung. Mau apa ini? Paham salah. Kemudian diingatkan dalam mempraktikkan zikir yang keras ini barakallahu fikum, dilaksanakan sendiri-sendiri. Imam membaca sendiri, makmum juga membaca sendiri, tidak dipimpin, tidak secara jama'i. Tahu jama'i ya? Bersama-sama. Tetapi kalau seandainya dikarenakan beberapanya sama-sama mengerjakan bertepatan dengan suara yang satu, tidak ada masalah. Itu ketepatan saja. Dengan ini. Nah kemudian imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah begitu. Itu namanya ada dipimpin. Zikir jama'i disebutkan oleh kebanyakan ulama kita termasuk perbuatan muhdats, perbuatan yang baru diadakan dalam Islam. Perkara bid'ah barakallahu. هذا واضح إن شاء الله تعالى. نعم. Selebihnya berkemudian membaca zikir-zikir setelah selesai sholat. Paham saya? Ada mampu. Jadi penangkarannya kan yang dikeraskan itu suara takbir. Di dalam riwayat yang lain istighfar tiga kali dan ada yang lain juga Allahumma assalam assalam kubar saya dan jalali wa ikram, itu yang dikeraskan suaranya. Selebihnya tidak dikeraskan suaranya. Masya Allah. Baik, perkara berikut yang diingatkan warga ini ialah yang dilakukan ba'da sholat adalah zikrun la du'a'un wa la tilawah, yang dilakukan setelah selesai sholat fardu adalah berzikir, adalah berzikir, bukan berdoa, bukan pula tilawah Al-Quran. Dikarenakan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW zikir, dan dari zikir-zikir yang dicontohkan Rasul di situ ada unsur doanya, bahkan ada unsur tilawahnya. Di antara unsur doanya yang diajarkan Rasul kepada sebagian sahabat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, doa. Unsur tilawah ialah membaca Al-Ikhlas, Al-Talaq, An-Nas, ayat kursi, tilawah. Baru maka apabila ada seseorang yang secara khusus, artinya secara khusus berdoa setelah selesai sholat dan dijadikan rutinitas, ingat, rutinitas, maka itu khilaf sunnah, menyelisih sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, boleh. Jadi habis sholat langsung doa, doa dia berhenti ke doa macam-macam yang diinginkan, yang dia lakukan, yang dia panjatkan, terus demikian setiap harinya, setiap sholatnya, itu khilaf sunnah, menyelisih sunnah. Tapi kalau terkadang saja, misalkan dia lagi mengalami sesuatu, butuh apa begitu, selesai dia berzikir kepada Allah, dan zikir selesai, doa dia kepada Allah, balas, tidak ada masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai rutinitas, maka khilaf sunnah. Saya mau tanya sama mana yang lebih afdal secara umum, mana yang lebih afdal, tilawatul Quran atau berzikir? Gimana baik? Secara umum, mana yang lebih afdal, membaca Al-Quran ataukah berzikir? Baca Al-Quran, yakin baik, karena kan keutamaan yang sangat besar. Nah, pertanyaan yang kedua, mana yang lebih afdal setelah selesai sholat, membaca Al-Quran atau berzikir? Kenapa? Ketiga itu, masya Allah. Para jawabannya mana? Nadanya enggak ada kebimbangan sama sekali. Mantap. Nah, secara umum diterangkan oleh para ulama kita, membaca Al-Quran itu lebih afdal dari zikir. Tilawah itu ada unsur tilawah dan di dalamnya pun zikir. Zikir wasiyadah, zikir plus. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, barakallahu fikum, zikir itu lebih afdal daripada tilawah Al-Quran. Pada waktu-waktu tertentu yang memang kita dianjurkan untuk berzikir ketika ini. Seperti setelah salat. Disebutkan dengan tegas oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam salah mahumah Al-Quraid Al-Fiqhiyah, beliau menjelaskan bahwasannya membaca Al-Quran lebih afdal daripada zikir. Tetapi pada waktu-waktu tertentu yang namanya zikir itu lebih afdal dari tilawatul Quran. Di antara contohnya, zikir setelah selesai salat. Karena waktu yang dituntutkan, yang dianjurkan, zikir, bukan tilawah. Saat itu zikir lebih afdal. juga seperti zikir pagi, zikir petang. Zikir waktu pagi, ba'dal fajr, zikir waktu petang yang dirojikan sejumlah ulama sekarang ini, ba'dal asr. Zikir ba'dal fajr, zikir ba'dal asr, zikir pagi dan petang. Ketika itu yang lebih afdal zikir bukan tilawah. Kalau mau yang lebih afdal lagi, selesaikan zikir pagimu. Begitu selesai, silakan baca Al-Quran. Selesaikan zikir petangmu, setelah itu kemudian baca Al-Quran. Tapi kalau kamu ganti yang tadinya zikir pagi diganti dengan tilawah, maka itu amal yang kurang afdal. Barakallahu. Allah. Nah, barakah. Ini yang diingatkan oleh Allah. Masya Allah. Saya ingin tanya, apakah batasan antara khilafus sunnah dan bid'ah? Masya Allah. Khilafus sunnah itu bahasanya umum, bahasa diplomatis. Kalau bid'ah itu bahasa fonis. Gitu ya. Tidak semua amal yang dikatakan khilafus sunnah langsung dikatakan bid'ah. Tetapi semua amal yang dinyatakan bid'ah pasti khilafus sunnah. Gitu ya. Jadi pada khilafus sunnah, jilisih sunnah itu umum bahasanya. Ada yang sudah dinyatakan bid'ah, ada yang belum dinyatakan bid'ah, tetapi menjilisih sunnah. Barakallahu. Khilafus sunnah bahasa yang semisal kayak khilaful aula, menyelisihi yang lebih tepat, yang lebih afdal. Ini umumnya digunakan dalam ulama untuk mirip kayak makruh, mirip-mirip kayak makruh. Kalau yang tadi apa namanya dikatakan khilafus sunnah, menyelisihi sunnah, itu hampir-hampir menuju ke arah bid'ah. Bisa menjadi bid'ah kalau orang tadi, dalam orang tadi berdoa setelah selesai sholat berulang-ulang setiap kali demikian, dan dia meyakininya sebagai perkara yang sunnah, meyakini sebagai perkara yang sunnah, atau dia meyakini satu paket dengan sholatnya. Kalau nggak doa setelah itu sholatnya nggak sah, maka i'tiqad yang semacam itu baru berhukum bisa mengalihkan dia yang tadinya perkara yang khilaf sunnah atau khilaf aula menjadi perkara yang bid'ah. Sehingga menuju ke bid'ah itu panjang prosesnya sampai dikatakan sebagai perkara bid'atun. Umumnya ada unsur tadayyun, ada unsur diyakini sebagai agama, diyakini sebagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Lihat suasananya kayak mau maghrib ini. Lihat suasananya. Ah, dia mau tanya kan? Nah, mengenai zikir pagi dan petang itu apa bisa disatukan dengan sholat subuh untuk petang, terus atau yang sore bisa disatukan dengan sholat apa? Tapi zikir maghrib atau asar? Iya. Jadi zikir pagi itu beda dengan zikir pada sholat. Jadi dalam prakteknya antum setelah subuh, habis subuh, setelah subuh berzikir untuk zikir ba'da sholat. Itu kan ada beberapa zikir-zikir yang ada yang dikatakan dalam sunnah. Selesaikan zikir ba'da sholat, terus setelah itu nyambung zikir paginya. Selesai, selesai. Selesai anda zikir pagi. Barakallahu. Bisa pula ketika antum misalkan lagi sibuk, habis salat subuh, zikir ba'da subuh sambil antum jalan menuju ke mobil, menuju ke rumah, apa begitu. Terus berzikir dengan zikir pagi. Juga terkait dengan zikir petang, sebagian ulama kita merujukkan ba'dal asr, seperti yang dirujukkan sama Syekh Abdul Bukhari. Beliau merujukkan ba'dal asr setelah salat asar, zikir pada salat asar dilanjutkan dengan zikir petang. Juga sama prakteknya dengan yang tadi. Ini langsung, bisa langsung jadi satu. Iya. Petang yang dicari setelah sholat yang diterapkan itu alasannya mengajari orang. Jadi kalau nggak tahu orang mikir apa, jadi mau apa Hukumnya apa? Boleh, labas. Labas, tapi itu kondisional. Kalau yang diinginkan oleh Ibnu Abbas ini termasuk zikir ba'da sholat takbir. Dia proses takbir, takbir, takbir, rutinitas. Kalau yang taklim ini kondisional. Kasih boleh pada masalah. Mau ngajari orang berzikir, ngajari orang bacaan jenazah. Ibnu Abbas pernah membaca keras bacaan jenazah, surat jenazah itu. Tanya kenapa Ibnu Abbas untuk mengajari? Wah. Ada masalah kata. Yo, angkatannya. Ada apa? Ya suasana yang berbeda sama. Ada pemilu tadi akan macam. Nak bagi kamu, insya Allah, semangat. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.